Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Ya kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif wa Kumraja rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar selanjutnya dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala adalah ad-da'wa fil ilmi iftikharan, mengaku-ngaku berilmu karena bangga dan kesombongan. Dari Umar Ibn Al-Khattab radhiallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadharul islamu, maka Islam itu menang, hatta takhtalifat tujaru, sehingga silih bergantilah para pedagang, fil bahri, mengarungi lautan. Wa hatta takhudu al khailu, sehingga terjunlah pasukan berkuda, fisabilillah, di jalan Allah. Thumma yadharu, kemudian nampaklah sekelompok orang yang membaca Al-Quran, kemudian mereka mengatakan secara sombong, siapakah yang lebih pandai membaca Al-Quran dibandingkan kami? Siapakah yang lebih paham dibandingkan kami? Thumma qal, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah ada pada mereka-mereka kebaikan? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka-mereka adalah minkum, bagian dari kalian dari umat ini. Mereka-mereka adalah bahan bakar neraka. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diriatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang tidak mengapa. Dan juga diriatkan oleh Tabarani maknahu, hadis yang semakna dari Ibnu Abbas dan dikomentari oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri, sanadnya hasan. Penjelasannya, maka berbangga adalah satu hal yang haram menurut syariat dan dia adalah bagian dari dosa besar. Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-18, Allah tidaklah mencintai kulla mukhtalin, semua orang yang sombong, fakhurin, dan membangga-banggakan diri. Maka tidak boleh seorang muslim membangga-banggakan diri di hadapan orang lain atau dia kagum dengan dirinya sendiri. Dan kagum dengan diri sendiri itu adalah sebab untuk langkah untuk menuju berbangga-bangga. Kewajiban seorang muslim tawaduk karena Allah Azza wa Jal, tawaduk kepada Allah, dan tawaduk kepada hamba-hamba Allah, yaitu tawaduk kepada sesama. Dan ini adalah sifat orang yang beriman. Dalam hadis yang diriatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, siapa yang tawaduk karena Allah satu derajat, maka Allah akan tinggikan satu derajat sampai Allah jadikan dia fil iliyin, di tempat yang sangat tinggi. Dan siapa yang sombong kepada Allah satu derajat, satu level, maka Allah akan rendahkan dia satu level sehingga Allah jadikan dia fi asfali safilin, di daerah atau di tempat yang paling rendah. Maka membangga-banggakan diri satu hal yang hukumnya haram, salah satu dosa besar. Lebih-lebih lagi jika pelakunya adalah orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, aula bitawadu'i, orang yang paling layak untuk tawadu'. Karena mereka adalah teladan. Dan karena mereka mengetahui dosa membangga-banggakan diri. Maka orang yang berilmu adalah aula, orang yang paling berhak untuk tawaduk dan tidak membangga-banggakan diri. Kemudian sabda Nabi dalam hadis ini, menanglah Islam sehingga para pedagang bolak-balik di tengah lautan. Maka hadis ini hadis marfu, artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan yadharul islamu, Islam akan menang. Maka ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menangnya Islam dan tersebarnya Islam di muka bumi. Waqat waqa'a, dan itu telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Saf ayat yang ke-9, dialah Allah yang mengutus Rasulnya bilhuda, dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan dinil haq, dan makna dinil haq adalah amalun saleh. Itulah dua isi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Nabi isinya adalah ilmu-ilmu yang manfaat, menghidupkan hati, menyehatkan hati, dan amalun saleh, dan amal kebajikan. Lidhirahu, supaya Allah memenangkan. Hunya bisa dimaknai agama, bisa dimaknai Rasul. Ala dini kullihi, atas semua agama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memenangkan Islam, sehingga Islam sampai ke daerah timur dan barat. Demikianlah daerah perkembangan Islam, ke timur dan ke barat, tidak ke utara dan ke selatan. Wadakhalan nasu, dan manusia masuk ke dalam dengan sebab dakwah ilallah. Dan masuklah manusia ke dalam agama Allah afwajan, rombongan-rombongan. Masuklah ke dalam Islam berbagai bangsa dan negara. Itu disebabkan dakwah ilallah dan jihad di jalan Allah. Ditambah kelayaan agama ini. Karena agama ini adalah agama fitrah. Dinun yadkhulul quluba bi ahkamihi. Dia adalah agama yang masuk ke dalam hati dengan hukum dan hikmahnya dan cahayanya. Maka orang yang menginginkan kebenaran akan segera masuk ke dalam Islam. Tidak ada yang meninggalkan Islam kecuali al-mu'anid, orang yang keras kepala. Oleh karena itu Islam tersebar dengan hikmah, dengan ilmu, dengan dakwah, dan dengan jihad. Hanyalah yang mengingkari Islam orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Itulah orang-orang yang ingin awetnya kekafiran dan tidak tersebarnya Islam. Kemudian Nabi katakan, sampai para pedagang silih berganti di tengah lautan. Artinya, berkembanglah ekonomi kaum muslimin, semangatlah kaum muslimin mencari perniagaan di tengah-tengah lautan. Amanlah perahu-perahu, dan itu semua dalam naungan Islam. Sampai kuda-kuda pun diterjunkan di jalan Allah untuk berjihad. Fa'innaha, karena tentara-tentara berkuda ini, taqta'ul arda, menempuh jarak di muka bumi, lautan dan sungai, tidaklah dia biarkan satu tempat kecuali sampai ke sana. Wahadil futuhat, dan penaklukan-penaklukan ini yang sampai ke timur dan barat, bukti hal itu. Sehingga Islam pun memanjang min biladi sindi, dari India, sindi, sindus, min biladi sindi, dari India sampai Andalus, sampai Spanyol. Yang Spanyol ini ada di ujungnya daerah barat. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad dhahara, dan telah muncul bagi Allah segala puji dan anugerah. Tsumma, kemudian tumbuhlah di tengah-tengah umat ini qura'un, para pembaca Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, yujiduna tilawata, yang bagus bacaannya, hafal ayat-ayatnya. Namun tidak ada, mereka tidak memiliki pemahaman. Meskipun demikian, mereka mengatakan, siapakah yang lebih pandai membaca Al-Quran dibandingkan kami? Siapakah yang lebih berilmu dibandingkan kami? Artinya, mereka terkena penyakit ujub dengan diri sendiri. Dan ujub, bangga dengan diri sendiri adalah, dan sifat ini bukanlah sifat penuntut ilmu, bukan pula sifat orang yang berilmu. Karena tidaklah dijumpai satupun orang berilmu, kecuali dijumpai orang yang lebih berilmu. Allah Ta'ala mengatakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu terdapat Allah, zat yang maha berilmu. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk yadai mengaku-ngaku dirinya telah sampai satu level, laisa fawqahu fiha ahadun, yang tidak ada satupun orang yang lebih tinggi daripada dirinya. Karena ini adalah bagian dari berbangga-bangga yang diharamkan. Dan Nabi SAW hanyalah menyampaikan hal ini mimbabi tahdir dalam rangka mengingatkan para penuntut ilmu dan orang yang berilmu dari sifat jelek ini, yaitu berbangga-bangga dengan ilmu. Karena ilmu la tudraku lahu ghayatun, tidak memiliki puncak. Innamal ilmu bahrun zakhirun, fakhud bin kuli qawlin ahsanahu, wa qulil mudda'i fil ilmi ma'rifatan, dakarta syai'an wa robat angka asya'u. Ilmu itu bagaikan lautan yang luas, maka ambillah dari setiap perkataan, yaitu setiap ilmu yang terbaik. Lautan luas tidak mungkin kita raih semua. Oleh karena itu, maka ambillah yang paling penting dari sekian banyak ilmu, yang paling urgen dari sekian banyak ilmu. Dan yang paling urgen dari sekian banyak ilmu adalah dasar-dasar ilmu. Dan yang paling urgen dari lautan ilmu adalah dalil-dalilnya dan kaedah-kaedahnya. Wa qulil mudda'i fil ilmi ma'rifatan, siapa yang mengaku-ngaku dalam dunia ilmu ma'rifatan, kalau dia ini adalah orang yang punya pengetahuan, katakan kepadanya, Anda menyebutkan sesuatu, tahu sesuatu, dan Anda tidak tahu banyak sesuatu. Anda tahu sesuatu dan ada banyak sesuatu yang tidak Anda ketahui. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Maka ilmu itu pemberian. Ayat ini menunjukkan bahasanya ilmu itu pemberian. Ilmu itu pemberian. Seorang itu mendapatkan ilmu bukan semata-mata usahanya. Orang yang lama belajar, rajin belajar, belum tentu diberi ilmu sebanding dengan jerih payahnya. Ada orang yang boleh jadi belajarnya sedikit, namun dia lebih berilmu daripada yang belajarnya banyak, yang belajarnya lama. Kenapa itu? Karena ilmu itu pemberian. Ilmu itu anugerah. Wa ma utitum, tidaklah kalian diberi ilmu. Karena ilmu itu taufik. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah lama rajin ngaji, ternyata dia cuma jalan di tempat. Ada yang baru dalam dunia ngaji, namun karena cara belajar yang benar dan didahului taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih berilmu daripada yang lama. Karena ilmu itu pemberian. Wa talibul ilmi, dan penuntut ilmu hanyalah mendapatkan bagian yang sedikit dari ilmu. Maka orang yang mengklaim kalau dia telah menguasai ilmu, dan bahasanya tidak ada satupun yang lebih berilmu daripada dia, maka itu menunjukkan kusur wa jahal, ya, menunjukkan kebodohannya dan menunjukkan keterbatasannya. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Mangqala ana alimun fa huwa jahil." Siapa yang mengatakan saya seorang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Wal alim al haqiqi, orang yang berilmu yang sebenarnya, yang sesungguhnya, la yazalu yara nafsahu muqassiran. Maka dia senantiasa memandang dirinya itu mengalami taksir, ya, kekurang maksimalan. Maka ada kusur, ada taksir. Kalau kusur itu berkenaan dengan sesuatu yang di luar usaha hamba. Ya, di luar usaha hamba. Taksir itu berkenaan dengan kekurangan, berkenaan dengan kekurangan maksimalan seorang seorang hamba. Maka kusur boleh jadi bentuk kusur, memang daya tangkapnya seperti itu. Memang kemampuan memahaminya sebatas itu. Memang kekuatan menghafalnya mentok di situ. Nah, itu kusur. Itu kusur. Taksir, ya, dia kurang sungguh-sungguh dalam, kurang serius, ya, kurang sungguh-sungguh, ya, banyak main-main, ya, kurang semangat, ya, kurang kemudian perhatian dalam belajar, ya, kurang fokus dalam belajar, itu taksir. Maka seorang yang berilmu yang hakiki itu menilai dirinya, itu selalu menilai dirinya itu muqassir. Saya masih bodoh karena kurang sungguh-sungguh dalam belajar, kurang maksimal memanfaatkan waktu, karena kurang banyak mentelaah, kurang rajin baca buku, kurang rajin mendengar rekaman kajian para syekh dan seterusnya. Maka bodohnya karena taksirnya. Ya, maka orang yang berilmu la yazalu senantiasa melihat dirinya itu, ya, kurang dalam berilmu karena taksir. Ya, karena dia yang kurang sungguh-sungguh. Fayatluful ilma, maka dia pun menuntut ilmu untuk menambah ilmu. Adapun orang yang berpandangan kalau dia telah balaghon mablaghon minal ilmi, telah sampai pada satu derajat ilmu, dan dia telah mencukupkan diri dengan ilmu yang dia miliki, maka orang ini akan berhenti dan tidak belajar dan tidak menambah bekal ilmu. Walil asafi, dan sangat disayangkan, ini adalah keadaan banyak orang di zaman ini, terutama orang yang yatakharrujuna, telah menjadi lulus minal ma'ahid wal jami'at, dari sekolah formal. Ma'ahad itu adalah dalam bahasa Arab sekarang artinya sekolah formal. Wal jami'at, ya, dan dia jenjang sebelum universitas itu ma'ahad. Wal jami'at kemudian jenjang universitas. Maka banyak dari mereka mencukupkan diri dengan ijazah asyhadat. Dan mereka menyangka bahasanya ijazah tersebut, ijazah dan gelar akademik itu sudah mencukupi mereka. Oleh karena itu maka, ya, kita lihat mereka setelah dinyatakan lulus, maka tidak mau menuntut ilmu. Ya, karena ilmu yang mereka pelajari cuma untuk ujian dan lulus. Setelah dah lulus tidak ada lagi ujian, maka tidak menuntut ilmu. Wala yudhakirunahu, tidak lagi mudhakarah, mengingat-ingat ilmu. Bahkan sebagiannya tidak mau mengajar orang lain. Namun di sisi yang lain dia berpandangan kalau dia adalah orang yang paling berilmu. Lasiyama terutama orang yang mendapatkan dalam bidang ilmu agama gelar magister dan doktor. Wa hadza ghalatun wa wahmun. Maka ini adalah satu hal yang salah dan anggapan yang keliru. Maka orang yang berilmu yang hakiki, seorang pelajar yang hakiki, yas'ur bin naqsi. Merasa kurang dan kurang, merasa bodoh, mahma hasala minal ulum, betapapun banyak ilmu yang telah dia dapatkan. Sehingga dia tidak berhenti untuk mencari ilmu pada batas tertentu. Karena ilmu adalah lautan, la sahila lahu, yang tidak memiliki pantai. Ya, lautan yang tidak bertepi. Fakaifa idza iftakhara faqal, maka bagaimanakah kok dia bisa berbangga-bangga dengan mengatakan, tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan saya, tidak ada yang lebih faham dibandingkan diriku. Famadha haslam inal ilmi, maka apa ilmu apa yang dia dapatkan sampai mengatakan perkataan ini. Maka siapa yang melakukan hal ini, maka sungguh dia telah melakukan kabiratan min kabairi dzunubi, salah satu dosa besar. Dengan dalil, kenapa bisa dikatakan menepuk dada sebagai orang yang berilmu itu dosa besar? Dalilnya ada di bagian akhir hadis. Nabi katakan, ulaika waqudun nar. Mereka inilah bahan bakar api neraka. Watawa'ud dan ancaman dengan neraka adalah salah satu parameter dosa besar. Dawabit kabira. Walihada, oleh karena itu, ya, maka orang yang telah sampai pada level ini, itu berbangga-bangga dengan ilmu yang telah dia miliki, yajibu ayya alama, hendaklah dia menyadari bahasanya Allah Azza wa Jal mengancamnya dengan neraka. Karena dia sombong dan bangga dengan dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan Allah jadikan neraka tempat tinggal bagi mereka-mereka orang yang sombong. Maka sombong dan berbangga diri itu tentu punya hubungan dengan ujub, memiliki kaitan dengan ujub. Apa hubungan antara sombong dan berbangga diri dengan ujub? Tentang hal ini yang ingin saya bacakan penjelasan yang memperjelas hal ini. Ya, perbedaan antara ujub dengan sombong. Ada 5 perbedaan. Yang pertama, sombong itu memerlukan objek. Orang yang disombongi. Mutakabur alaih wa mutakabar bihi. Dan perlu alat untuk sombong. Ya, maka kalau untuk sombong orang itu perlu audien, perlu lawan, dan perlu alat untuk sombong. Bikhilafil ujbi, lain halnya dengan ujub, tidak memerlukan audien, tidak memerlukan orang lain. Mutakabar alaih yang dia tidak perlu orang lain. Sebagaimana penjelasan dari Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, beliau katakan, sombong itu mengharuskan ada orang yang disombongi dan alat untuk sombong. Dengan ini, dengan hal ini, maka sombong berbeda dengan ujub. Karena ujub tidaklah menuntut kecuali adanya orang yang ujub. Al-Ghazali mengatakan, laulam yukhlaq al-insanu ila wahdahu tusuwira ayakuna mu'jiba. Seandainya di bumi ini tidak ada manusia kecuali satu orang, maka mungkin maka dimungkinkan orang ini punya ujub. Wala yutasawwar ayyakuna mutakabbira, namun tidak bisa kita bayangkan orang ini sombong karena tidak ada temannya. Dia manusia satu-satunya di muka bumi. Tidak mungkin orang itu sombong illa ayyakuna ma'a ghairihi, kecuali ada temannya. Dan dia berpandangan melihat dirinya lebih dari orang lain dalam sifat-sifat sempurna. Nah, pada saat itulah dia sombong. Perkataan Al-Ghazali ini satu hal yang benar dan tidak bertentangan dengan surat Al-Mu'min ayat ke-56. Di surat Al-Mu'min 56 Allah katakan, In fi sudurihim illa kibirun. Tidaklah dalam dada mereka kecuali kesombongan. Maka surat Al-Mu'min 59 boleh jadi menyebabkan ada orang yang berprasangka sombong itu hanya di dada, di hati saja. Bal as-sahi, namun yang benar, sombong itu bisa nampak pada anggota badan. Wa yata'adda 'alal ghair, kemudian bitaraf 'alaihim, dan melebar kepada orang lain dengan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Oleh karena itu Nabi katakan tentang sombong, batul haq wa ghamtun nasi. Ini, maka berarti ada cuma daf'ul haq wa ihtikarun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu akarnya di dada. Lantas bekasnya nampak pada anggota badan. Wa yata'adda lil ghair, kemudian dia melebar kepada orang lain dengan bentuk menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain atau merasa lebih tinggi daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Kemudian beda yang kedua, al-kibru akhassu minal ujbi. Sombong itu ya, lebih sempit daripada ujub. Maka lingkaran besar itu ujub. Kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya, namanya sombong. Maka setiap orang yang sombong itu punya ujub. Dan tidak semua orang yang ujub itu terkena penyakit sombong. Itu yang dimaksud. Sombong itu lebih sempit. Lebih sempit daripada ujub. Karena inti dari ujub adalah seorang itu melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang sempurna, plus dia lupa kalau itu nikmat Allah. Sedangkan sombong itu seperti itu, namun ada plusnya. Namun sehingga sombong itu ujub plus. Al-kibru itu al-ujbu ma'aziyadah. Apa ziyadahnya? Ihtikarul ghair, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain, sehingga ujub itu lebih luas, sombong itu lebih sempit. Artinya setiap orang yang sombong itu adalah orang yang ujub, adapun ujub maka belum tentu sombong. Ya, karena sombong itu adalah ujub plus. Ya, maka setiap orang yang sombong itu punya ujub, namun orang yang ujub belum tentu punya sombong. Kemudian yang ketiga. Al-ujbu min asbabil kibri. Ujub itu adalah jalan menuju sombong. Inna awala butuwil kibri, karena awal terlihatnya sombong adalah al-ujbu, ujub. Faminal ujbi yakunu aksarul kibri. Mayoritas sombong itu berangkat dari ujub. Faminhu sumya al-kibru wala yakatu ayanjua minal kibri. Maka dikarenakan ujublah yang mengeluarkan, mengantarkan seorang pada sombong. Dan dari ujublah maka adanya sombong. Fa'inahu yusamma bihi. Maka sombong bisa disebut dengan ujub. Wa'udha al-bud sababin al-kibri. Jam'un min ahlil ilmi. Banyak ulama yang menegaskan ujub adalah sebab timbulnya kesombongan. Kemudian yang keempat. Al-kibru, beda antara ujub dan sombong yang keempat. Al-kibru yakunu bil manzilah. Ya, sombong itu identik berkenaan dengan kedudukan dan posisi. Wal ujbu yakunu bil fadilah. Sedangkan ujub itu berkenaan dengan hal yang istimewa. Hal yang istimewa. Ini penjelasan Al-Mawardi. Ini Asy-Syafi'i di kitabnya Adabud Dunya Waddin. Beliau katakan, innal kibra yakunu bil manzilah. Bahasanya sombong itu berkenaan dengan posisi dan kedudukan. Wal ujbu yakunu bil fadilah. Sedangkan ujub itu berkenaan dengan ada pada dirinya hal yang unggul. Adanya hal yang unggul, adanya fadilah, hal yang unggul dan istimewa pada dirinya. Ya, maka kenapa orang itu ujub? Karena dia melihat pada dirinya ada satu hal yang bagus. Karena dia melihat pada dirinya ada kelebihan. Sedangkan kenapa orang itu sombong? Karena dia merasa punya posisi tinggi. Baik posisi tinggi itu karena dia punya fadilah ataupun tidak. Tapi yang jelas saya punya posisi tinggi. Saya punya level tinggi, saya punya kedudukan tinggi. Baik kedudukan tinggi itu didapatkan karena fadilah. Karena fadilah, karena hal unggul yang ada pada dirinya, karakter yang bagus, perbuatan yang hebat, kemampuan yang top yang dia miliki ataupun tidak. Maka itu bedanya. Kemudian beda yang kelima antara ujub dan sombong. Sombong itu sifat Allah dan sifat makhluk. Ujub itu hanya sifat makhluk. Tidak ada ujub bagi Allah. Sedangkan mutakabbir itu ada pada Allah. Ini penjelasan As-Safarini. Beliau katakan, al-kibru yatasifu bihi al-khaliq wal-makhluku. Sombong itu sifat Allah dan makhluk. Bikhilafil ujbi, lain hanya dengan ujub. Fa'inau layatasifu bihi ilal-makhluku. Maka tidak ada yang memiliki sifat ujub kecuali makhluk. Ujub bangga dengan karena merasa hebat pada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka ini hanya ada pada makhluk. Itu lima perbedaan antara sombong dengan ujub. Berkenaan dengan ujub, karena berbangga dengan ilmu itu berangkat dari ujub dengan ilmu. Maka tentang ujub, maka ujub itu memiliki, kalau kita simpulkan penjelasan para ulama tentang definisi ujub, maka kesimpulannya adalah ujub memiliki sejumlah rukun. Yang pertama, yang menjadi rukun ujub adalah tempatnya ujub. Ya, tempatnya ujub adalah jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salasun muhlikatun. ada tiga hal yang membinasakan. Pelit yang diikuti, hawa nafsu yang pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi minal khuyala. Dan kagumnya, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Maka ijabul mar'i binafsi menunjukkan tempatnya ujub adalah diri. Kalau tadi sombong, itu tempatnya ada di diri, di hati, dan di anggota badan. Kalau ujub, tempatnya cuma di diri dan di hati. Atau di hati. Kemudian, yang kedua adalah sifatuhu wa hai'atuhu. Bentuk dari ujub. Tempatnya ujub, kemudian bentuknya ujub. Bentuknya ujub itu apa sih? Jawabannya isti'zamun linafsi. Menganggap dirinya besar. Menganggap dirinya top. Menganggap dirinya besar. Atau mulahadatuha bi'ainil kamali. Melihat dirinya itu sempurna. Dia lihat, terlihat, dia berkaca dan melihat dirinya adalah besar, dirinya sempurna, tanpa cacat. Kemudian, maka Nabi al-Ujbu, alat untuk ujub. Maka alat untuk ujub macam-macam, ada amal, ada ilmu, ada nasab, ada harta, merasa bertakwa dan seterusnya. Merasa pintar, merasa dan seterusnya. Maka alat ujub macam-macam. Banyak hal yang bisa berpotensial untuk dijadikan alat untuk ujub. Kemudian rukun selanjutnya adalah dafi'ul ujbi ar-ra'isi. Faktor pokok timbulnya ujub. Faktor pokok yang membuat orang itu ujub, ru'yatul abdi wa mulahadatuhu li nafsihi wa amalihi. Adalah ketika seorang itu melihat dirinya dan perbuatannya, duna ayatadzakkar annama bihi min ni'amillahi alaihi. Tanpa mengingat dan menyadari itu semata-mata anugerah Allah. Ujub itu hilang kalau orang itu ingat itu semua anugerah Allah. Ketika dia lihat ada kebaikan pada dirinya, ada kelebihan pada dirinya, kemudian dia tutup dengan, dia close dengan, itu semata-mata karunia Allah. Tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Allah. Sudah, hilang ujub. Hilang ujub, lihat, hilang akunya. Maka itu pokok yang menyebabkan timbul ujub. Munculnya aku, karena lupa kalau itu nikmat, karunia, semata-mata nikmat, karunia, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lihat, dia melakukan demikian, dia berhasil demikian dan demikian. Ketika dia close, respon terhadap itu semua. Ini semua anugerah Allah. Ini semua kebaikan dari Allah. Ini semua tidak ada tanpa bantuan pertolongan Allah. Sudah hilang ujubnya. Tapi kalau tidak ada kalimat penutup demikian. Ketika dia berdialog dan berbicara dengan hatinya. Tidak ada kalimat penutup. Ini semua karunia Allah. Kemudahan dari Allah. Maka muncullah aku. Timbullah ujub. Kama anna dhannahu anna ma'indahu laisa inda ghairihi dafi'un lahu aydan. Kemudian yang kedua, sebab pokok. Yang kedua, kenapa orang itu ujub? Karena dia menyangka bahasanya kelebihan yang dia miliki itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya ilmu, dia kira orang lain tidak punya ilmu. Dia punya pintar, dia kira orang lain, tidak ada orang lain yang pintar. Maka sebab ujub itu karena katak dalam tempurung, kurang wawasan, kurang, boleh jadi kurang bergaul dan tidak tahu dunia. Tidak tahu dunia. Di luar sana itu banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang lebih berilmu, banyak orang yang lebih sukses, banyak orang yang lebih kaya. Gitu. Kalau dia ujub dengan kayanya, dia merasa di kampungnya dia yang paling kaya. Dia kira kemudian tidak ada orang kaya. Nah, kecuali dirinya. Maka dia ujub dengan kayanya. Ketika dia lihat ada jauh banyak-banyak orang yang jauh lebih kaya, namun low profile, banyak orang yang lebih daripada dirinya di luar sana, maka hilang ujubnya. Maka di antara itu dua faktor pokok timbulnya ujub. Pertama adalah karena ketika melihat nikmat, ketika melihat kebaikan, hal-hal yang bagus pada dirinya, dia tidak ingat kalau itu semata-mata karunia Allah, anugerah dan kebaikan Allah. Kemudian yang kedua, karena kurang wawasan, karena katak dalam tempurung, tidak tahu dunia lain, dunia luar. Banyak yang jauh lebih pintar, banyak yang lebih hebat, lebih top dan seterusnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Tabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita masuk pada bab baru, bab dikri juhudin ni'mati. Di antara dosa besar adalah mengingkari jasa dan kebaikan orang lain. Maka di antara bentuk dosa besar adalah menutup-nutupi jasa orang yang berjasa, kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, peran orang yang punya peran dalam hidup kita. Baik itu suami, baik itu guru, guru ngaji, atau dermawan dan sebagainya. Fi sahih, dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku masuk neraka dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Yakfurna, mereka kafir. Qil, ada yang bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Maka Nabi katakan, la, tidak. Namun yakfurnal ashira, mereka kafir, yaitu menutupi al-ashira, kebaikan suami. Al-ashir artinya suami. Yakfurna al-ihsana, mereka menutupi kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu mereka, istri ad-dahra, bertahun-tahun lamanya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu, satu hal yang mengecewakan. Qalat, maka banyak perempuan yang akan berkomentar, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku belum pernah melihat dirimu, wahai suamiku, berbuat baik sedikit pun kepadaku. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim, kalau redaksi Bukhari, uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka. Kalau redaksi Muslim, ra'aitun nara, artinya kalau di sini tidak ada yang pakai redaksi dakhaltun nara. Kemudian dari Abu Hurairah marfu'an, Nabi mengatakan, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dia adalah orang yang gagal bersyukur kepada Allah. Dinisai oleh Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan gharib. Catatan kaki, untuk hasan gharib, hakadha waroda, demikian terdapat di teks matan kabair karya Syekh Muhammad, namun boleh jadi terjadi tashib, perubahan dari penulis naskah. Harusnya hasan sahih, sebagaimana terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi. Alasan yang lain yang menunjukkan kalau itu tidak cocok, kalau hasan gharib itu keliru, karena Syekh Muhammad sendiri mengatakan shahahahu At-Tirmidzi, Ya, kok enggak ada sahihnya Hasan Gharib? Di depan Sahih At-Tirmidzi, di belakang waqala Hasan Gharib. Dicek di naskah Tirmidzi tertulis Hasan Sahih. Maka gharibnya itu kemungkinan besar keliru. Dari Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, ya Nabi mengatakan siapa yang diberi satu pemberian fawajada lantas dia mendapatkan sesuatu untuk membalas falyajzibihi, maka adalah dia gunakan untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan siapa yang tidak menjumpai sesuatu yang bisa dipakai untuk membalas, maka adalah dia memuji orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karena memuji kebaikan orang yang berbuat baik, memuji jasa orang yang berjasa, itu bentuk terima kasih. Fa'in athna faqad syakarahu. Siapa yang memuji orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia telah berterima kasih kepadanya. Waman katamahu, dan siapa yang menyembunyikan jasanya orang yang berjasa, kebaikan orang yang berbuat baik, budi orang yang kita berutang budi kepadanya, faqad kafarahu, maka dia telah kufur nikmat. Penjelasannya, juhudun nikmat artinya mengingkari nikmat, menikmati kebaikan, mengingkari budi, mengingkari jasa, mengingkari peran. Karena jasa dan peran wajib kita berterima kasih. Wajib kita syukuri atau kita berterima kasih karenanya. Dan syukur dan terima kasih ini ditujukan kepada Allah, demikian juga ditujukan kepada orang yang Allah memberikan kita nikmat melalui perantaraan tangan makhluk tersebut. Karena tentu semua nikmat, kebaikan, ya, akarnya berasal dari Allah Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Fa in ajrallahu nikmatan ala yadil makhlukin. Namun ketika Allah itu memberikan nikmat melalui tangan makhluk, maka wajib atas orang yang diberi kebaikan mendapatkan jasa, orang yang berutang budi, untuk yang pertama bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala, thumma kemudian berterima kasih kepada manusia yang asda ilaihim ma'rufa minal khalqi kadhalik, yang berterima kasih kepada al-khalqi makhluk, yaitu manusia yang telah memberikan asda, telah memberikan kepadanya kebaikan, kadzalik seperti itu, yaitu berterima kasih sebagaimana berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Maka jangan mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik, jangan mengingkari nikmat. Karena kufur nikmat itu kufur asghar, tidak mengeluarkan dari agama, namun itu dosa besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan dan memberitahukan jika kalian bersyukur akan aku tambahkan kepada kalian, namun jika kalian ingkar sungguh seksaku itu keras. Dan nikmat Allah itu tidak akan awet kecuali dengan disyukuri. Wa illa, tanpa disyukuri nikmat itu akan hilang, dan nikmat akan diganti dengan nikmah yaitu adab jika tidak disyukuri. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan Allah membuat permisalan satu kampung yang dulunya aman tentram, datang padanya rizki secara lapang dari segala penjuru. Lantas penduduk kampung ini kafir dengan nikmat Allah, maka Allah timpakan pada mereka pakaian, kelaparan dan rasa takut. Artinya rasa takut dan kelaparan menutupi mereka sebagaimana pakaian menutupi mereka. Kenapa ini? Bima kanu yasna'un, karena ulah mereka sendiri. Dan nikmat jika telah hilang seringkali tidak bisa kembali. Maka wajib atas seorang muslim untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padanya. Wa ayyuhtisa likulli nikmatin syukra, hendaklah dia menghadirkan syukur untuk setiap nikmat. Dan syukur itu letaknya di tiga tempat, di lisan, di hati dan di amal. Maka rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama adalah menceritakan dan menyebut nikmat secara lahiriah dengan lisan mimbab dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah dan sebutlah. Yang kedua, mengakui dengan batin, dengan hati bahasanya itu berasal dari Allah. Bukan karena daya upaya seorang hamba, bukan jerih payah dan kekuatan hamba. Yang ketiga, dia laksanakan, dia manfaatkan untuk taat kepada Allah. Jika rusak salah satu dari tiga rukun ini, namanya kufur nikmat. Wa aradaha, dan dia menjerumuskan nikmat tersebut, lizawal untuk hilang, wal iyadu billahi. Demikian juga sepatutnya orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, ya, berhutang budi, berterima kasih kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tersebut melalui tangan si makhluk. Di antara dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak menjumpai sesuatu yang seimbang untuk membalas kebaikannya, yang sekufu untuk membalas kebaikannya. Fada'ulahu, maka doakanlah kebaikan untuknya sampai kalian yakin kalau kalian telah membalas seimbang dengan kebaikannya. Diatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dari Ibnu Umar. Kemudian di hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, Nabi mengatakan uritun nara, maka Syaikh Shalih Fauzan tidak memilih redaksi yang ada di mata, namun redaksi yang ada di Sahih Bukhari. Diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Maka aktsarun nasi kufronan li ni'mati. Manusia yang paling sering menutupi kebaikan itu perempuan. Dan Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka, dan ini diantara mukjizat Nabi. Dan Nabi melihat mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Tentu itu bukan tanpa sebab. Dan sebabnya tentu pada manusianya itu sendiri, karena Allah tidak zalim dengan hambanya. Dan sebab adalah karena mereka yakfurna aswajahunna, ya, kufur dengan suaminya, yaitu ingkar dengan kebaikan suami. Maka wajib bagi seorang istri untuk berterima kasih kepada suaminya, alama ma'asda ilaiha, atas apa yang diberikan oleh suami kepadanya berupa pergaulan yang baik, kepemimpinan, dan ya, menutupi atau melindungi. Maka suami bersusah payah, kemudian menafkahi istri, memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, mencukupi untuk istri al-mu'nah, biaya-biaya yang diperlukan oleh istri, wa yu'iffu, dan memberikan iffah, yaitu memenuhi kebutuhan biologis istri. Fa'innalahu alaiha. Maka suami itu memiliki ayatin kathirah, jasa yang banyak pada istrinya. Namun banyak perempuan, ma'ahadha kullihi, meskipun suami telah melakukan ini semua, suaminya adalah termasuk suami-suami yang terbaik, law hasula minhu adna taksirin. Maka seandainya ada taksir, kekurangan, yang sedikit saja. Kafarat kulama asda ilaiha, maka ada yang mengecewakan sedikit saja. Maka dia tutupi semua yang pernah diberikan suami kepadanya mingkoblu sebelumnya. Fatansa kula dhalik. Dia bisa lupa itu semua. Dia lupa itu semua. Dan di antara keunikan banyak perempuan, itu kalau hal-hal yang menyakitkan dari suami, maka dia ingat sepanjang masa. Namun kalau ada kebaikan-kebaikan suami, cepat lupa dan tidak ingat. Itu keunikan banyak perempuan atau mayoritas perempuan, illa man rahimallah. Kalau hal-hal yang bikin jengkel, bikin kecewa, itu dia ingat betul. Padahal itu sudah 10 tahun yang lewat, padahal itu sudah 15 tahun yang lewat. Namun kebaikan suami, kemudian hal-hal yang menyenangkan dari suami, yang membahagiakan dirinya itu, kalau tidak diingatkan, tidak ingat-ingat. Fatansa kula dzalik, dia lupa itu semua dan dia mengingkarinya. Hadis sifatul mar'ah, inilah sifat perempuan. Inilah sifat perempuan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya perempuan itu bengkok. Dan yang paling bengkok dari perempuan adalah a'laha. Ini adalah bagian atasnya. Kata sebagian ulama, salah satu penjelasan untuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya, yaitu lisannya. Maka yang paling bengkok dari perempuan, sesolehah apapun perempuan tersebut, adalah lisannya. Di antara bentuk bengkoknya adalah menutupi kebaikan suami. Dan apa bentuk menutupi kebaikan suami? Negasi general. Negasi general. Tidak pernah berbuat baik. Atau kalimat-kalimat sejenis itu. Mas pasti selalu begini. Nah, pasti begini. Kalau saya pesan, kalau pesan apa-apa, bisa dipastikan lupa. Nah, padahal baru sekali atau dua kali lupanya. Mana mohon dikatakan pasti, selalu. Padahal baru sekali atau dua kali. Maka tidak pernah, sama sekali. Dan kalimat-kalimat sejenis. Maka perempuan itu adalah perempuan yang luar biasa jika dia bisa menghindari negasi general. Itu perempuan luar biasa. Dia bisa kemudian menjaga lisannya dengan mengatakan kadang-kadang, mas kayak gini ya, cuma bisa kadang-kadang. Karena sukanya, ya, kalau anda, karena sukanya negasi general. Ya, hobinya itu negasi general. Kosa katanya tidak pernah, ya, mesti, selalu, ya, sama sekali. Itu kosakata khas perempuan, gitu. Illa man rahimallahu. Nah, kalau seorang perempuan itu bisa mewaspadai memblacklist kalimat-kalimat ini, kemudian dia maka itu perempuan yang luar biasa, makhluk langka di dunia perempuan. Itu perempuan super istimewa. Lidhalika, karena itu syaratin nisa'u, jadilah perempuan itu mayoritas penghuni neraka. Dan di hadis tentang ketika Nabi melihat perempuan adalah mayoritas penghuni neraka, maka Nabi sebutkan sebabnya adalah tiga. Dan tiga-tiganya penyakit lisan semua. Yang pertama adalah yakfurna al-ashira. Adalah menutupi kebaikan suami. Kemudian yang kedua adalah suka mengeluh, syakwa, suka mengeluh. Semuanya jadi bahan untuk mengeluh. Punya banyak anak mengeluh, tidak punya anak juga mengeluh. Suaminya rajin di rumah mengeluh. Suaminya rajin keluar rumah juga mengeluh. Semuanya jadi bahan mengeluh. Anaknya sakit mengeluh. Anaknya tidak sakit sehingga rumah berantakan juga mengeluh. Maka semuanya jadi bahan untuk mengeluh. Kemudian yang ketiga adalah melaknat atau mencaci. Nabi katakan, beliau lihat mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, sebabnya karena tiga hal ini. Dan tiga-tiganya penyakit lisan. Karena menutupi kebaikan, karena menutupi kebaikan suami, itu karena lisan berupa negasi general. Mengeluh, itu juga kegiatan lisan. Oleh karena itu, maka postingan khas medsos perempuan itu kalau tidak masakan, keluhan. Berputar di antara dua hal itu. Kalau tidak makanan, ya keluhan. Curhat masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengumpat dan mencaci. Boleh jadi mengumpat anaknya, boleh jadi mengumpat suaminya, boleh jadi dan umpatan-umpatan yang lainnya. Wa hadza fihi dalilun, dan hadis ini dalil bahasanya menutupi nikmat itu salah satu dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Wa fihi, isi hadis ini bahasanya seorang istri wajib menghargai suaminya. Wa tashkur, dan berterima kasih lahu kepada suaminya, ayadihi, jasa dan peran suami, alaiha, pada istrinya. Hendaklah dia lihat sisi-sisi kebaikan suaminya. Dan apa yang Allah wujudkan lah bagi si istri minal khairi, berupa kebaikan dan nikmat, ala yadaihi, melalui tangan suaminya. Dan adalah dia lihat nikmat Allah atas dirinya, dan di antara nikmat Allah adalah punya suami. Wa qad razaqaha zaujan. Dan di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang wanita yang bersuami adalah Allah berikan kepadanya nikmat punya suami. Supaya bisa tahu bahasanya itu nikmat, wal tangdur ila awanis. Maka lihatlah pada awanis, jamak dari anisah, gadis tua. Kalau anisah pakai hamzah, wanita yang menyenangkan. Kalau pakai ain, anisah, gadis tua. Bedanya cuma hamzah atau ain. Kalau hamzah di luar, itu menyenangkan. Kalau dah ain di dalam, itu derita. Awanis, ya, gadis-gadis tua, wal ayama, dan para janda. Maka nanti akan siapa yang memperhatikan, jika seorang perempuan memperhatikan hal ini, maka dia akan menyadari punya suami itu satu nikmat dengan segala kekurangan suaminya. Ma hunna fihi min at-ta'ab wad-dhiq. Ya. Dan bagaimanakah mereka awanis, gadis-gadis tua, atau kemudian para janda tersebut, ada pada diri mereka. Hunna, kembali pada awanis dan ayama. Mereka taab, mereka capek, mereka dalam kesempitan urusannya, kadar dalam tidak jernihnya hatinya, galau, bersidah, dan kesusahan. Dan ingatlah, fa in hiya tanakarat li zaujiha, maka jika seorang wanita ini, seorang istri ini mengingkari kebaikan suaminya, wa jahadat, dan mengingkari dan menutupi ihsan kebaikan suami, maka dia terancam dengan ancaman ini. Dan oleh karena itu, maka jadilah perempuan mayoritas penduduk neraka karena sifat yang tercela ini. Kemudian hadis, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Fi hadza, dalam hadis ini, siapa yang tidak melihat kebaikan orang lain sebagai kebaikan, fahuwa, maka dia tidak akan bisa melihat kebaikan dari Allah Azza wa Jalla sebagai satu kebaikan. Amma, adapun jika dia bisa melihat kebaikan manusia sebagai kebaikan, kemudian dia berterima kasih karenanya, maka lebih-lebih lagi dia akan melihat nikmat dari Allah dan mensyukurinya. Maka sebagaimana dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh tidak dia harus berterima kasih kepada manusia karena kebaikan manusia, dan tidak mengingkari kebaikan manusia. Ya, kenapa dikatakan bahasanya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia adalah orang yang gagal bersyukur kepada Allah? Ya, jawabannya adalah karena siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Karena kebaikan manusia itu sedikit, dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak, tak terhitung. maka dengan yang sedikit saja tidak bisa dilihat sebagai sebuah kebaikan, sebagai satu budi, sebagai satu jasa, sebagai satu peran penting dalam hidupnya. Maka jika yang sedikit tidak bisa disyukuri, maka bagaimanakah yang banyak, bahkan yang banyak tak terhingga. Maka tentu lebih-lebih lagi. Kemudian hadis selanjutnya, siapa yang diberi satu pemberian, maka adalah dia balas. Artinya siapa yang diberi dari orang lain atau an satu pemberian. Manaha ai manaha, ada orang yang memberikan kepadanya harta, hadiah atau sedekah atau bantuan untuk melunasi utang, maka wajib atasnya untuk berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Jika dia menjumpai harta, maka berilah harta tersebut kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karena Allah Ta'ala menyampaikan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Fa'ilamnya jika dia tidak jumpai ma yuqabil, apa yang seimbang dengan apa yang telah diberikan kepadanya, maka kewajibannya adalah mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Inilah cara yang benar. Fima yakunu bainan nas, dalam apa yang terjadi di antara manusia, yang memberikan kebaikan, kemudian berterima kasih atas kebaikan tersebut. Maka hadis-hadis ini dalil menunjukkan bahasanya, berterima kasih itu wajib kepada, menjadi kewajiban orang yang mendapatkan nikmat. Wajib berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, demikian juga, manakala Allah memberikan nikmat tersebut melalui tangan hambanya. Maka orang yang tidak berterima kasih dan mengingkari, maka pengingkaran dan menutupi nikmat itu akan yadkhul, itu termasuk dalam salah satu dosa besar. Kemudian di antara dosa besar adalah lamzu ahli ta'ah, mencela orang yang taat kepada Allah dan mengejek orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dari orang-orang yang taat. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala turun ayat perintah untuk bersedekah, maka lihat semangat sahabat untuk beramal kebaikan. Tatkala turun ayat memerintahkan untuk sedekah, kemudian Nabi bacakan kepada para sahabat, apa yang terjadi? Kami sahabat-sahabat yang miskin, nuhamilu, kami kemudian kerja jadi kuli gendong ala zuhurina, dengan punggung-punggung kami, supaya bisa bersedekah. Itu sikap sahabat yang miskin. Ketika turun ayat perintah sedekah, dibacakan oleh Nabi SAW di masjid, maka sahabat yang miskin, mereka ingin ikut beramal. Mereka rugi, merasa rugi jika kesempatan beramal ini berlalu. Ada peluang sedekah, ada pintu donasi dibuka. Ini ada peluang amal jariah, pahala jariah. Maka gimana sikap sahabat-sahabat yang miskin? Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami pergi ke pasar. Kami pergi ke pasar. Kami kerja jadi kuli gendong, kuli pikul. Dapat duit dari itu, kemudian dibawa itu duit itu kepada Nabi SAW. Lihat semangat mereka. Yang miskin. Yang tidak punya secara, yang tidak punya duit. Mereka tidak mau kalah. Saya ingin berperan seberapapun yang bisa saya berikan. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang kaya yang beramal saleh dengan hartanya. Kerja dulu. Lihat, kerja tujuannya untuk sedekah. Sahabat yang miskin ini mentalnya, di antara motivasi mereka kerja, kerja untuk sedekah. Kenapa mereka pergi ke pasar? Kenapa mereka kemudian jadi kuli, pikul? Duitnya untuk apa? Untuk makan? Enggak. Untuk diserahkan kepada Nabi. Wahai Nabi, ini sedekah dari kami. Sehingga kemudian faja'a rajulun, setelah turun dan perintah untuk bersedekah dan berdonasi, maka ada seorang yang datang bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Apa respon orang munafik? Mereka mengatakan, ini orang yang pamer, sedekahnya banyak, pamer dengan sedekahnya. Kemudian ada seorang yang miskin bersedekah cuma dengan satu sok, mungkin satu sok gandum, cuma 2,5 kilo gandum dia berikan pada Nabi. Faqalu, maka orang-orang munafik mengatakan, innallah laghaniun an sa'i hada, Allah tidak butuh satu soknya orang ini. Fanazalat, maka turunlah ayat, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Maka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela, orang yang sukarela bersedekah dari kalangan orang-orang yang beriman. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya. Di bab ini penjelasan tentang di antara karakter orang munafik. Mereka mencela, komentar negatif, komentar miring dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela orang yang taat, mengejek orang yang taat. Dan mengejek secara mutlak itu tidak boleh. Apalagi kepada orang taat. Sebagaimana firman Allah taala, celakalah semua orang yang mencela dan yang mengumpat. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang mengolok-olok sekelompok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikian juga perempuan. Janganlah sebagian perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian cela orang lain. Janganlah kalian panggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Wala talmizu anfusakum artinya janganlah sebagiannya mencela yang lain. Karena jika Anda mencela saudaramu, maka pada akhirnya engkau mencela dirimu sendiri, karena orang yang beriman itu seakan-akan satu raga, satu jiwa. Dan karena seorang mukmin itu menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak menginginkan untuk saudaranya apa yang dia tidak inginkan untuk dirinya sendiri. Dan al-lamzu maknanya adalah at-tanaqus, melecehkan. Wala tanabazu bil alqab, jangan menyebut orang lain dengan sebutan dan nama jeleknya. Laqab itu adalah kata-kata yang menunjukkan pujian atau celaan. Dan yang terlarang adalah laqab atau sebutan yang mengandung celaan. Allah katakan sejelek-jelek nama adalah kefasikan. Maka Allah sebut mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan panggilan yang jelek, itu kefasikan alias maksiat. Siapa yang tidak bertobat dari itu semua, dan tidak meninggalkan perkara-perkara tercela ini, maka dia adalah orang yang zalim. Zalim boleh jadi antara seorang hamba dengan Rabbnya, itulah kemusyrikan dan kekafiran. Dan boleh jadi zalim kepada sesama manusia, di antara bentuknya, mengingkari hak orang lain. Misalnya, mengingkari kalau dia punya kewajiban bayar utang. Saya tidak punya utang. Ini zalim. Atau kemudian dengan menyakiti orang lain. Maka mereka-mereka ini harus bertobat. Itulah orang-orang yang mencela dan melecehkan orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian penjelasan untuk hadis yang ada di sini. Dari sahabat Abu Mas'ud, dan dia Al-Badri. Dan umumnya sahabat yang disebut Al-Badri karena mengikuti perang Badar, kecuali Abu Mas'ud Al-Badri. Yang beliau disebut Al-Badri karena rumahnya di Badar, bukan karena ikut perang Badar. Wal murad, dan yang dimaksudkan bahasanya, tatkala Allah turunkan ayat yang isinya perintah untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sahabatul fuqara yastaghiluna bil ujrah. Ketika datang perintah untuk bersedekah, maka sahabat-sahabat yang fakir itu sibuk bekerja. Bil ujrah, sibuk untuk bekerja. Apa kerjaannya? Jadi kuli pikul. Kunna nuhamilu. Ini maksud kunanu hamilu, mereka para sahabat yang miskin ini memikul barang dan berbagai macam benda yang mau dipindah di punggung mereka, di kepala mereka, muqabil, dengan kompensasi al-ujrah, mendapatkan upah. Lantas mereka bersedekah dengan hasil jerih payah mereka ini. Imtisalan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Betapa banyak kalau banyak orang ketika dengar kemudian dibuka pintu donasi, disampaikan ada peluang untuk bersedekah, maka orang merasa ini seruan ini ditujukan untuk orang yang kaya, untuk mereka bukan untuk saya. Lain hanya dengan para sahabat yang miskin. Mental para sahabat. Dia merasa ini juga ditujukan untuk saya apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya uang. Ya, sudah saya kerja dulu. Supaya punya uang dan bisa ikut bersedekah. Ini buktinya bahasanya. Inna sahabata aktsarun nasi istijabatan di kalamillahi. Bahasanya mereka para sahabat adalah manusia yang luar biasa. Manusia yang paling banyak merespon positif firman Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah di Madinah terdapat orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan Islam. Mereka mengolok-olok orang yang beriman dan mencela mereka. Dan inilah kebiasaan mereka. Dan ini adalah di antara tanda kemunafikan di setiap zaman dan setiap tempat. Dan itulah yang terjadi al-yawma di zaman ini berupa celaan kepada orang yang berilmu. Di antaranya kalau di Arab Saudi, celaan terhadap hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagian dari lembaga di Arab Saudi yang bertugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Celaan kepada imam masjid, celaan kepada hamba-hamba Allah yang komitmen dengan agamanya. Hada daidanuhum, inilah seruan mereka, celaan. Maka orang-orang munafik itu ada di setiap zaman dan tempat sebagai bentuk ujian dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Wal munafikun, dan orang-orang munafik, hadza sya'nuhum. Sya'an artinya sifatuhum. Inilah sifat mereka. Yaitu mencela orang-orang yang taat. Karena hati mereka sakit. Mereka punya dendam terhadap orang-orang yang beriman. Haqad artinya dendam. Maka tidaklah aneh. Mimma yahdus min ha'ula. Apa yang terjadi pada mereka-mereka. Yaitu orang-orang munafik yang mengolok-olok orang-orang yang beriman di zaman ini. Karena mereka punya pendahulu dalam perbuatan mereka. Tatkala datang salah satu sahabat dengan harta yang banyak dan disedekahkan, maka orang munafik mengatakan ini orang yang pamer. Ketika datang sahabat yang lain dengan cuma setengah sok, maka mereka mengatakan Allah tidaklah membutuhkan sok orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat At-Taubah. Orang-orang yang mencela, yaitu orang-orang munafik, mereka mencela orang-orang yang sukarela berbuat baik dari kalangan orang-orang yang beriman untuk bersedekah, yaitu yang kaya-kaya, yang bersedekah dengan nilai yang banyak. Walladzina, demikian juga mereka cela orang-orang yang tidaklah mendapatkan kecuali jerih payah mereka, yaitu orang miskin yang sedekahnya sedikit. Fayaskharuna minhum, semuanya mereka olok-olok. Maka Allah akan mengolok-olok mereka dan untuk mereka siksaan yang pedih. Yang dimaksud dengan al-mutawwi'in adalah orang-orang yang memberikan harta dalam jumlah yang banyak. Dan yang dimaksud la yajiduna ila juhdahum adalah orang-orang yang fakir. Terhadap orang yang kaya yang sedekahnya banyak, mereka komentar ini orang yang pamer. Terhadap orang yang kedua, yang miskin, yang sedekahnya sedikit, mereka katakan Allah tidak butuh sedekah orang ini. Apa balasan mereka? Allah sikapi mereka sejenis dengan perbuatan mereka. Yaitu Allah akan mengolok-olok mereka dengan bentuk memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman di dunia. Dan Allah siapkan bagi mereka di akhirat siksaan yang pedih karena balasan sejenis dengan amalnya. Oleh karena itu Allah katakan, sakhirallahu minhum, Allah mengolok-olok mereka dan untuk mereka siksaan yang pedih. Dan olok-olokan Allah terhadap mereka adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengejeknya makhluk kepada makhluk satu hal yang tercela, karena itu kedzaliman. Sedangkan mengolok-oloknya Allah karena balasan, karena mereka orang munafik mengolok-olok adalah keadilan. Walahum adabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ya, ini sisi pendalilannya. Dalla ala tahrimi dhalika minan nasi. Maka ini dalil haramnya hal ini. Mengolok-olok orang lain secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Karena orang yang beriman memiliki keistimewaan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Terutama jika mereka adalah orang yang berilmu di antara kaum muslimin. Atau penguasa kaum muslimin. Atau mereka adalah awamnya kaum muslimin dan orang-orang yang lemah. Yaitu orang-orang miskin dari kaum muslimin. Maka seorang muslim punya hak. Dan seorang muslim adalah mulia di sisi Allah. Maka tidak boleh yuntakos, dilecehkan, dan diremehkan. Ya, maka sisi pendalilannya di sini. Walahum adabun alim. Ada siksaan yang pedih untuk orang yang mengolok-olok. Ya. Orang-orang yang mengolok-olok untuk mengolok-olok orang yang taat dan mengejek. Orang-orang yang miskin di antara orang-orang yang taat. Karena sedikitnya sedekah mereka atau sedikitnya peran mereka dalam dakwah dan dalam perjuangan Islam. Dan di antara sifat orang munafik yang ada di ayat ini, di samping mereka mengolok-olok orang yang taat, ya, adalah di antara sifat orang munafik itu adalah menyalahkan semua orang yang berperan dalam keadaan dia tidak berperan. Orang yang sedekah banyak disalahkan, sedekah sedikit juga disalahkan. Mereka gimana? Cuma komentar. Mereka gimana? Orang munafik itu apa yang dilakukan? Cuma komentar. Ikut sedekah jumlah banyak ya tidak, ikut sedekah dengan jumlah yang sedikit juga tidak. Namun ada orang sedekah dalam jumlah yang banyak dikomentari, komentar negatif. Ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit juga dikomentari. Sedangkan dia sendiri apa amalnya? Komentar saja. Maka ini sifat orang munafik. Ketika ada orang-orang yang berupaya untuk ikut memperjuangkan agama ini, ya, ingin kemudian meninggalkan agama ini, maka yang punya komentar, yang punya amal-amal yang hebat dikomentari sinis, ya, dikomentari negatif. Ya, dia tidak bisa memandang manusia dengan cara pandang positif. Dia tidak bisa memandang orang lain dengan cara pandang yang positif. Kacamatanya kacamata negatif. Ya, ada orang yang kemudian amalnya wah, ya, dikomentari negatif. Ada yang amalnya sedikit, juga dikomentari negatif. Dia sendiri cuma komentar. Maka ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Cuma jadi penonton dalam perjuangan, dalam dakwah. Kemudian pintar komentar dan punya kacamata negatif terhadap semua orang yang berusaha untuk punya kontribusi untuk memuliakan agama ini. Dan meninggikan agama ini. Sikap seorang muslim adalah berkacamata positif terhadap semua orang yang punya peran dalam agama ini. Ada orang yang punya peran yang besar dengan sedekahnya, dengan hartanya, dengan perjuangannya, kita katakan masya Allah, semoga Allah memberkahinya, semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah kepadanya. Maka kemudian ketika ada orang yang kemudian berperan sedikit, maka dia pun komentar positif. Ini berperan kecil ini pun, namun ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan orang yang munafik. Ketika ada orang yang beramal soleh dengan duitnya, bolak-balik umroh, mereka katakan lebih baik sedekah sama orang miskin daripada bolak-balik umroh dan haji. Yang sedekah dengan sedekahnya banyak, keluar banyak untuk ketaatan dikomentari. Dikomentari dengan demikian. Namun ada orang yang melakukan kebaikan yang kecil atau kebaikan yang ini. Namun ada orang yang melakukan kebaikan yang boleh jadi tidak semacam itu. Maka dikomentari. Ada yang punya kebaikan, bolak-balik rajin ke masjid. Maka juga dikomentari. maka juga dikomentari. Jadi orang Islam itu biasa-biasa saja, nasionalis sajalah, umum-umum saja. Makan tuh agama gitu. Ini yang kemudian luar biasa amalnya dengan harta yang banyak dikomentari, ini yang beramal tanpa duit yang banyak juga dikomentari. Dia sendiri rajin ke masjid ya enggak, rajin umrah ya enggak, sedekah sama fakir miskin juga tidak gitu. Terus apa? Cuma rajin komentar. Komentar sama yang rajin umrah, bolak-balik umrah. Komentar sama yang tidak keluar duit, nah juga dikomentari. Dia sendiri tidak komentar. Dia sendiri amalnya komentar saja. Amalnya komentar saja. Itu orang munafik. Dan itu sifat orang munafik. Jika dia bukan orang munafik, itu sifat orang munafik. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakatuhana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.